cinta-cinta Indonesia. Negeri bagaikan permata, bersada berbagi cahaya. Oh tanah air betara rela ku pawai. Inilah senang dan pujian. Cinta-cinta-cinta Indonesia. Lautan membiru terbentang, di langit bertaburan bintang. Oh ibu pertiwi turun rela ku pawai. Inilah lagu persembahan. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyaduan suara seruling. Kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu beta telah menyatu, padamu beta kan setia. Watara tumpah darah dan suci mulia. Inilah janjiku padamu. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyaduan suara seruling. Setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, aha. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu beta telah menyatu, padamu beta kan setia membela. Oh tanah tumpah darah dan suci mulia. Inilah janjiku pada. Oh, tanah tumpah darah.